Mitra Bisnis, Jumat lalu gerbang tol Jatibening Bekasi diblokir massa yang marah kepada Jasa Marga karena menutup terminal bayangan di gerbang itu. Massa juga membakar mobil Jasa Marga dan jalan tol tersebut macet total berjam-jam. Tindakan Jasa Marga bertujuan baik supaya tidak ada angkutan yang menaikkan dan menurunkan penumpang sehingga jalan tol bisa lebih lancar. Namun terminal bayangan meski ilegal telah menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar seperti warung kaki lima dan ojek. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengacara sekaligus Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Azaz Tigor Nainggolan. Pak Tigor, bagaimana komentar Anda melihat masalah ini? Ya, menurut saya sih Jasa Marganya juga salah. Ya, Jasa Marga juga salah, ya kepolisian juga salah. Kenapa saya dikatakan salah? Karena itu sudah lama sekali. Ya, terminal liar itu ada di sana ya. Bukan cuma di Jatibening, tapi juga di Kebun Jeruk juga ada itu. Ya, terminal seperti itu gitu. Nah, buktinya sudah lama dan mendarah daging adalah begitu itu ditutup. Banyak orang yang merasa kehilangan. Ya, kehilangan sumber pendapatan. Ya, seperti kemarin itu kan akhirnya mereka mengamuk, membakar sampai mobil Jasa Marga. Nah, inilah akibatnya kalau memang terjadi pembiaran selama ini terhadap praktek-praktek liar seperti itu. Dan saya melihat juga sangat mungkin itu ada keterlibatan secara diam-diam sistem setoran yang dilakukan oleh pelaku-pelaku di lapangan begitu. Nah, ini harusnya diusut tuntas, ya. Satu. Kedua, saya pikir polisi juga harus mengusut tuntas kenapa kok harus ada pembakaran kemarin. Ini jangan didiamkan, karena itu kan kejahatan, ya. Itu harus diusut tuntas juga. Siapa provokatornya, siapa pelakunya, seperti itu. Lalu Pak, Kompas menulis, dalam kejadian tersebut tidak ada satu orang pun yang ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana Bapak menilai penegakan hukum terkait aksi anarkis kemarin? Iya, makanya polisi itu harus tegas gitu loh. Ya, itu diusut tuntas kejadian tersebut gitu. Siapa pelakunya gitu, siapa provokatornya. Nggak mungkin lah, nggak ada pelakunya mobil sampai terbakar gitu. Jangan lagi didiamkan seperti mendiamkan praktek-praktek terminal yang tersebut. Lalu, solusi seperti apa Pak yang dibutuhkan agar kedua belah pihak merasa win-win? Ya, artinya begini, kalaupun mau menaikkan menurunkan penumpang itu kan harus di tempat yang aman, tidak melanggar peraturan gitu loh. Nah, misalnya kalau dia mau menaikkan menurunkan penumpang ya harus ada halte di sana. Ya, kalau dia mau ngetem ya harus ada terminal di sana, begitu. Jadi jangan sembarangan juga nanti, taruhlah memang di luar jalan tol, tapi kalau sembarangan juga nggak benar juga gitu loh. Jasa Marga juga jangan mengulangi kesalahan yang dua kali. Saya melihat sebetulnya di situ ada terminal yang bisa dihidupkan. Ya, di terminal itu saja dihidupkan gitu loh. Ya kalau jangka pendeknya ya tadi sudah betul, itu ditutup saja. Ya kalau mau menaikkan menurunkan penumpang, mobil bus-bus itu diarahkan keluar. Nanti kan ada halte terdekat, ya di situ saja dia boleh menurunkan atau menaikkan penumpang. Di halte-halte yang memang sudah ditetapkan di luar jalan tol, di jalan-jalan rayanya. Itu kan namanya sektor informal ya. Sektor informal itu biasanya jemput bola. Di mana memang ada potensi pasarnya, mereka akan ke sana. Nah selama ini kan potensi pasar mereka itu ada di jalan-jalan tol itu. Nah kalau itu sudah digeser keluar, berarti kan potensi pasarnya juga keluar. Nah mereka akan mendekati potensi pasarnya, itu nggak usah takut. Demikian pengacara sekaligus Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Azaz Tigor Nainggolan. Saya Wendy Lim.